Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asyrafi anbiya'ihi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Dan semoga Allah SWT memudahkan kita untuk menghadapi berbagai macam ujian dengan taufik dan jalannya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita harus bersyukur dan bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ibadah, nikmat iman, nikmat ilmu yang bermanfaat. Gak ada nikmat yang lebih berharga daripada nikmat-nikmat tersebut. Dan semoga dengan kita bersyukur Allah akan tambah nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Dan hadirin Allah muliakan, selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan jamaah sekalian, kita sudah menyelesaikan dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita bab al-iqtishad fi ta'ah, bab proporsional dan seimbang dalam mengerjakan ketaatan. Dan tentu saja sebagaimana dari bab yang pertama sampai bab terakhir ini, Imam An-Nawawi rahimahullah tidak memasukkan seluruh dalil dalam bab tersebut karena fungsi buku ini bukan ensiklopedi seluruh dalil dalam setiap bab, bukan, tapi memberikan gambaran umum dan pondasi dasar dalam setiap bab itu. Maka wajar jika masih ada tanda tanya di dalam diri kita ketika misalnya kita berbicara tentang seimbang dalam beramal atau seimbang dalam ketaatan dan merasa bahwa dalil-dalil yang sudah kita bahas belum cukup untuk mengurai dan mencerahkan kita secara utuh gitu loh, secara komprehensif. Kita sudah jelaskan bahwa seimbang itu sulit. Salah satu hal yang rumit dalam hidup itu ketika kita berbicara tentang takaran, porsi gitu. Sama hadirin, dalam dunia masak misalnya, seluruh bahan baku sudah ada depan mata kita dan seluruhnya kualitas terbaik, semuanya kualitas terbaik. Tapi kalau kita gak ngerti bagaimana komposisi dan porsi, kira-kira enak apa enek? Enek, walaupun hurufnya sama, enak, enek sama. Itu padahal bahannya sama, sama-sama pakai gula, sama-sama pakai garam, sama-sama pakai ketumbar misalnya. Tapi begitu beda porsi, itu beda rasa. Dan itu sulit loh, itu sulit. Makanya kan dalam dunia masak-memasak, beda tangan itu beda rasa. Salah satunya itu tadi. Kita tahu ada restoran-restoran klasik yang legend gitu tuh, dan yang punya, yang jago resepnya udah sepuh, udah senior, itu tuh kasih porsi kayak kayak kayak nabur apa ya, nabur pasir, taruh dan enak gitu loh, enak. Dan kita kalau pakai kita yang pakai takaran nggak ada enak-enaknya masak gitu. Padahal udah diukur, pakai sendok, diinin sedikit, pas nyoba nggak enak. Tapi dia tuh nggak pakai cara-cara gitu, ambil, taruh, enak ternyata. Emang porsi itu susah. Semua tentang porsi. Itu memasak, belum lagi makanan sehat, semua pakai porsi. Kan karbohidrat hari ini tuh jadi seringkali jadi berubah jadi kambing warna hitam kan bagi banyak pihak. Padahal kan bukan karbo yang salah, tapi karena porsinya berlebih dan tidak seimbang dengan aktivitas fisik yang kita lakukan, akhirnya ya udah salin karbo aja. Ini gara-gara karbo semua nih, masya Allah. Untung nanti dia nggak tuntut pada hari kiamat, karena dia nggak punya itu. Kalau nggak, mungkin dia jadi salah satu makhluk paling terzolimi juga di sini. Jadi intinya semua tentang porsi. Makanya sekali lagi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati Hadzalah kan sa'atan sa'ah. Ada waktunya, semua itu ada waktunya. Ada waktunya kita kajian, ada waktunya kita bercanda, ada waktunya kita nangis, ada waktunya kita tersenyum. Ada waktunya, semua itu ada waktunya. Ini hal penting, salah satu pesan besar tuh, semua itu ada waktunya, jemaah. Kalau mau hidupnya benar, makanya kata para ulama, al-muwaffaq man wufiqa li'amali waqtihi. Orang yang diberikan taufik adalah orang yang dikasih taufik untuk mengerjakan amalan tepat pada waktunya. Itu muwaffaq atau orang yang diberikan taufik. Jadi bukan hanya semangat beramal, tapi beramal tepat waktu. Timing itu penting. Salah timing semuanya buyar. Jadi itu yang dinasihatkan ke Hamdullah. Itu juga dinasihatkan ketiga orang yang semangat beribadah. Kata Nabi SAW apa? Beliau katakan, amma wallahi inilah akhsyakum lillah wa atqakum lah. Aku tuh manusia yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa. Lakinni asumu wa aftir. Tapi aku berpuasa dan aku berbuka. Jadi ada waktunya berpuasa, ada waktunya enggak puasa. Wa usalli wa arqud. Ada waktunya salat, ada waktunya tidur. Wa tazawwaju nisa. Dan aku pun menikah. Dan menikah enggak menghalangi, karena ada waktunya kita bercanda dengan istri, ada waktunya kita serius. Semuanya tuh ada waktunya. Semua ada waktunya. Begitu juga riwayat yang panjang tentang Abdullah bin Amr bin As. Kenapa Nabi tidak setuju dengan pola Abdullah bin Amr bin As? Karena yang terbaik itu ada waktunya kita puasa, ada waktunya kita berbuka. Ada waktunya kita membaca Al-Quran, ada waktunya kita bercengkrama dengan banyak pihak. Jadi semua itu ada waktu-waktunya. Itu yang kita, salah satu hal besar yang kita pelajari dari bab ini. Semua itu ada waktunya, semuanya ada saatnya. Kesalahan timing itu fatal. Atau sebuah kesalahan, kalau mungkin gak terlalu fatal. Ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Kalau kita ingin berhasil, kita harus tahu waktu. Kita harus tahu waktu dan momennya. dan kita harus tunaikan semua hak. Makanya kita sudah bahas kaidah yang disampaikan Syekh Ibrahim Rahayli, ad-din mabniun ala ada'il huquq. Agama itu dibangun di atas konsep menunaikan hak pihak lain, bukan nuntut hak. Tapi kan itu hak aku. Iya. Tapi silakan aja pakai pola itu. Kita enggak akan bahagia. Hak memang benar dan boleh kita nuntut-nuntut hak itu, boleh. Tapi hidup enggak akan nyaman. Kalau pengen hidup yang nyaman, pengen hidup yang bahagia, robahlah pola kita dari menuntut hak menjadi menunaikan hak pihak lain. Dan yang pertama kali adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jamaah sekalian Allah muliakan, tapi hawa nafsu kita gak pengen itu. Hawa nafsu kita tuh ingin hak kita terpenuhi tanpa fokus pada menunaikan hak pihak lain. Itu hawa nafsu. Kan begitu. Hawa nafsu itu ingin kita menjadi pusat perhatian, tapi gak mau memperhatikan orang. Hawa nafsu itu pengen kita tuh dikasih, tapi hawa nafsu gak mau kita ngasih orang. Hawa nafsu itu pengen kita dipuaskan, tapi hawa nafsu itu gak mau puaskan orang. Makanya kan, dan ini sampai pada titik Allah kita perlakukan demikian. Makanya kan banyak orang yang komplain sama Allah gitu. Kenapa hidup saya sesengsara ini? Lo Anda gak mikir apa? Emang Anda tunaikan hak Allah? Sholat memang. Kalau sholat khusyuk. Jadi hanya pengen dimengerti dan diberikan semua keinginannya. Gak mau menunaikan hak. Gak mau beribadah kepada Allah. Tapi pengen semua diselesaikan. Kalau sakit disembuhkan sama Allah. Kalau miskin dikayakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada masalah diurai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pernah mikir gak? Udah tunaikan hak Allah atau belum? Udah mengenal Allah apa enggak? Dan ini penting. Porsi kita untuk hawa nafsu kita tuh seringkali terlalu besar. Makanya jadi liar. Nafsu tuh penting loh. Kalau gak penting repot. Kalau gak ada nafsu tuh repot hidup. Antum gak nikah-nikah kalau gak punya nafsu. Kita akan mati mati gak makan mungkin. Dan kekurangan air, cairan. Kan makan, minum butuh nafsu. Tapi begitu keluar dari porsi, lalu tidak sa'atan sa'ah, tidak dibebaskan begitu, tidak main waktu, maka itu yang membuat hidup kita jadi masalah. Hidup kita jadi masalah. Dan ini sekali lagi kaidah emas hadirin, bahwa tunaikan hak orang, tunaikan hak orang, tunaikan hak orang, dan bermain porsi. Porsi orang-orang besar itu gak memikirkan haknya, tapi fokus menunaikan hak orang, dan pada akhirnya endingnya hak dia terpenuhi semua. Kenapa? Karena dia berinteraksi dengan Rabbul Alamin. Wa anna allaha laysa bidhullamin lil abid, dalam surat Ali Imran ayat 182 Allah berfirman, dan Allah gak pernah menzalimi hamba-hambanya. Dan ini penting, orang-orang besar itu fokus menunaikan hak. Dan yang pertama kali hak Allah Jalla wa'ala. Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hak manusia. dia enggak ngusung dirinya. Dia enggak akan mengatakan, "Tolong mengerti saya. Tolong ini sama saya," enggak. Tapi pada akhirnya hak dia dipenuhi semua. Lihat ya orang-orang besar. Lihat Nabi SAW. Itu orang paling terbaik. Hak Nabi dapat semua. Lu dapat kebahagiaan, dapat ketenangan, dapat semuanya. Harta di genggaman beliau. Mungkin bisa sampai ngasih satu orang 100 onta setelah perang Hunain. Lalu kekuasaan beliau kemana-mana. Dan terus berkembang, berkembang, dan berkembang. Dan Allah kasih Allah kasih kesuksesan cepat 23 tahun. Bayangkan 23 tahun. Dari tertindas di Mekah sampai mengambil alih Mekah. 23 tahun. Lalu punya kota juga di Madinah. Itu sangat-sangat cepat. Gimana caranya? Gak mementingkan hak. Tapi tunaikan hak orang. Dan yang pertama, tunaikan hak Allah SWT sesuai dengan porsinya. Semua porsi. Ada saatnya. Tunaikan hak Allah. Nanti ada saatnya tunaikan hak keluarga. Nanti ada waktunya. Dan semua proporsional. Semua proporsional. Betul. Masih banyak yang kita pahami secara global, tapi pelan-pelan. Ini bab ini harus untuk mengerti bab ini maksudnya. Untuk mengerti bab ini, kita ini harus punya banyak sekali pembenaran dalil dalam berbagai macam bab. Namanya juga proporsional dalam beramal. Berarti kan kita harus khatam semua bab dulu, semua amalan terus, baru kita ngerti porsinya gimana. Ya, jadi pelan-pelan belajar, nanti akan kesingkap sendiri. Oh, ternyata kalau sholat itu porsinya segini, kalau ini porsinya begini, kalau istri itu porsinya ini, kalau suami itu porsinya ini, anak tuh porsinya ini. Kan gitu hadirin. Semuanya tuh kan agama kita. Anak ya. Ini menarik, contoh simpel. Anak itu, kalau kita kurang memberikan dia kasih sayang, kemungkinan besar durhaka tuh anak ke depan. Kalau kita kurang kasih sayang ke anak-anak kita nih, kemungkinan besar dia akan durhaka. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali kalau kasih taufik. Kenapa? Karena porsinya kurang. Di kutub yang lain, atau di sisi yang lain, kalau kita terlalu kasih sayang ke dia, kemungkinan besar dia durhaka juga. Kemungkinan besar dia durhaka. Jadi kurang porsi durhaka, kebanyakan porsi durhaka. Menarik ya. Itulah bahayanya porsi. Makanya itu, masih ingat nasihat para ulama, Al-Imamul Qayyim, bahwa pintu syaitan itu ada berapa? Jamaah? Hah? Ada dua. Gimana sih antum nih? Ya suka-suka saya kan, saya nggak bilang harus ngikutin jari saya. Kita ini dua. Tergantung cara melihat kan. Imam Syafi'i mengatakan hidup itu tentang seni melihat. Antum melihat yang mana sih? Ini dua, kelingking sama jempol dua. Emang saya suruh ngelihat yang tiga-tiga? Enggak. Dua. Gak apa-apa sekali-sekali. Kita udah ngantuk nih pokoknya udah. Jadi harus diginiin gitu loh. Kalau enggak tinggal nunggu ditalkin aja gitu. Talkin secara lugah, secara bahasa. Bukan secara makna. Sampai mana lagi? Apa dua itu? Ifrat dan tafrid. Ifrat dan tafrid. Berlebihan atau meremehkan, berlebihan atau kurang. Dan syaitan gak peduli kita jatuh di lubang yang mana, karena hasilnya sama aja. Hasilnya neraka. Hasilnya kehancuran. Itu tadi contoh, seperti anak-anak. Terlalu dikasih sayang, ifrat kan, kemungkinan besar durhaka. Kurang kasih sayang, hancur juga kemungkinan durhaka, tafrid. Semuanya demikian. Semuanya demikian. Kok bisa sih terlalu banyak kasih yang durhaka? Iya, dimanja. Dimanja. Pernah lihat gak anak SD gitu dikasih hadiah baju atau sepatu sama ibunya, terus sepatu baju dia terus dibuang sama dia. Aku kan udah bilang aku gak mau yang ini, Bu. Gitu. Bayangkan. Kenapa? Dimanja, dikasih. Semua dikasih selama ini. Agar kurang ajar. Tapi bukan salah nih anak juga, ini salah orang tuanya. Jadi, masa anak? Jangan salahin anak. Kudu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu lahir dalam kondisi fitrah. Kita yang overdosis. Kita ifrat. Kadang-kadang kita tafrid. Semuanya ini kita kasih contoh anak. Ini bukan kajian parenting, tapi biar kita, ini bukan hanya tentang sholat, ini bukan hanya tentang puasa seperti hadis Abdullah bin Amr bin As, ini bukan hanya tentang baca Quran seperti hadis Abdullah bin Amr bin As, ini bukan tentang Qiyamul Lail seperti hadisnya Abu Darda. Ini semuanya, semua itu ada waktunya dan semua ada porsinya. Dan fokus menunaikan hak, menunaikan hak, dan menunaikan hak. Lihat kayak misalnya 10 hari terakhir ini. 10 hari terakhir ini porsinya beda. Porsi malam kita harus panjang. Karena Nabi katakan wa ahya lailahu. Nabi menghidupkan malam. Jadi porsi malam itu harus lebih daripada biasanya. Harus jauh lebih banyak daripada biasanya. Makanya porsi itu penting. Sulit memang. Karena mayoritas atau salah satu masalah besar hidup itu karena salah porsi. Bukan salah jalan. Di antara ya, salah porsi. Tapi bukan salah amalan, amalnya benar, tapi salah porsi amalan. Harus hati-hati. Pelan-pelan kita belajar dengan segala keterbatasan, dan kita mencoba mengikuti bimbingan para ulama, dan satu-satu insya Allah akan terungkap. Itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan saya rasa cukup ya, gak ada saya tanya jawab di hari-hari ini. Istirahat, dan sore nanti kita lihat apakah hilal itu muncul apa tidak, atau terlihat, yang lebih tepat terlihat atau enggak ya. Semoga Allah SWT memberikan yang terbaik dan memberikan penutupan yang indah di Ramadan tahun ini. Ini bisa sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.